jadi masalah. Wong guyu jadi masalah. Jatuh cinta juga jadi masalah. Jomblo juga pasti jadi masalah. Saiki kabe bali neng awa edewe. Tinggal kepiyele arep ngatasi bebane. Masalah teko aja kok setel kenceng. Cukup nyanyi Jangan nangis.